إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار جمع رحمكم الله. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bentuk yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan manusia adalah dia diciptakan dalam keadaan memiliki lisan, memiliki mulut, demikian juga memiliki lidah yang dengannya dia bisa mengungkapkan isi hatinya, yang dengannya dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Maka oleh karenanya itu sepantasnya bagi seorang manusia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang besar tersebut. Di antaranya adalah dengan dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berucap dengan ucapan yang baik, berucap dengan ucapan yang akan menimbulkan kebaikan, dan adalah dia menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang jelek. Demikian pula ucapan-ucapan yang akan menimbulkan kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Karim, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun melainkan di hadapannya ada pencatat yang senantiasa hadir. Tidak ada satu ucapan pun melainkan dicatat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di masa modern ini, masuk dalam pembahasan lisan adalah tulisan. Dikarenakan tulisan juga mengungkapkan isi hati seseorang, sehingga sepantasnya juga kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa tangan untuk tidaklah menulis sesuatu kecuali yang baik ataukah yang akan menimbulkan kebaikan, menahan tangan dari perkara yang jelek ataukah perkara yang akan menimbulkan kejelekan. Disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di saat beliau sakit, masuklah salah satu dari sahabat beliau menjenguk dalam keadaan Imam Ahmad merintih, menahan rasa sakitnya. Dan itu berulang kali didapati oleh temannya tadi. Maka seketika itu juga sahabat Imam Ahmad ini tadi mengatakan, mencoba memberikan masukan kepada al-imam, bahwa salah seorang dari tabi'in telah mengatakan, sesungguhnya malaikat mencatat semua ucapan hingga rintihan dari orang-orang yang sedang sakit. Maka seketika itu juga Imam Ahmad menahan, tidak merintih, karena beliau takut, beliau khawatir rintihannya akan dicatat juga oleh malaikat. Maka ini ma'asyiral muslimin jama'a jumlah rahimakumullah, sebuah ibrah, teladan, pelajaran, contoh yang layak untuk kita ikuti, yang patut untuk kita jalani, menahan dari perkara dikarenakan akan dicatat oleh malaikat ketika tidak akan memberikan manfaat setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang mulia, baginda Rasul alaihi salatu wasalam juga memperingatkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, hendaklah ia berucap yang baik. Ucapan yang baik ditinjau dari sisi ucapan itu sendiri, ataukah ucapan yang baik yang kemudian akan menimbulkan kebaikan setelahnya, barulah dia berucap. Atau kalau tidak, dia tidak mampu berucap yang baik, ataukah tidak mampu berucap kebaikan dan akan menyebabkan kebaikan berikutnya, hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Disebutkan oleh para ulama, dikarenakan diam itu lebih selamat. Dan keselamatan, la ya'diluha syai', tidak bisa dibandingi, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan suatu apapun keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lisan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tangan dengan tulisannya nikmat dari Allah Azza wa Jalla, jangan sampai menyebabkan kaum muslimin lainnya tersakiti darinya. Rasulullah alaihi salatu wasalam suatu ketika pernah ditanya oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim. Qala qultu ya Rasulullah, ayul islami afdal? Kata Abu Musa bertanya, wahai Rasul, Islam seperti apakah yang utama, yang afdal? Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yakni seorang muslim yang teman-temannya muslim lainnya selamat dari lisannya, dari celaannya, dari ucapan-ucapan kotornya, demikian pula selamat dari tangannya, tidak terzalimi olehnya, tidak terambil hartanya olehnya, dan seterusnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadikan ataukah yang menjadi sebab kaum muslimin lainnya selamat dari lisan-lisan kita dan tangan-tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Jamaah jumaah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya lisan perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita perhatikan, maka berikutnya kita juga harus berupaya, berusaha, berikhtiar dengan sebab yang diizinkan dalam syariat. Dikarenakan menjaga lisan memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man yatmanli ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa saja yang menahan, menanggung untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan perkara yang ada di antara dua lahyahnya, dua tulang rahangnya, yakni lisan. Demikian pula yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan. Kata Rasulullah, atman lahul jannah. Maka aku akan menanggung untuknya al-jannah. Yakni maksudnya pahalanya adalah al-jannah begitu besar. Yang Rasul alaihi salatu wasalam beritakan, jannah surga dari Allah azza wa jalla balasannya bagi siapapun yang menahan lisannya, menahan kemaluannya dari terjatuh dalam perkara yang akan mendatangkan murka, azab, dosa, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Fadilati Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wasalam menggandengkan antara bahaya lisan ataukah antara menjaga lisan dan kemaluan dalam hadis tadi? Dikarenakan tergelincirnya lisan sama bahayanya seperti tergelincirnya kemaluan. Sangat berbahaya sekali. Sebagaimana kemaluan memiliki syahwat, lisan juga memiliki syahwat. Syahwatul kalam, syahwat untuk berbicara, syahwat untuk berkomentar, yang kemudian terjatuh dalam perkara-perkara yang akan mendatangkan dosa, mendatangkan murka, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasalam juga ditanya, man najah, seperti apa keselamatan itu wahai Rasul? Perkara apa yang akan menjadikan seorang selamat wahai Rasul? Sebagian diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih riwayatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Tirmidzi, man najah, apa yang bisa menjadikan seorang selamat wahai Rasul? Rasul memberikan jawaban, imsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita masing-masing menjaga dari lisan kita, menjaga tulisan-tulisan kita agar mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terucap dari mulut kita, tidaklah tertulis dari tangan kita, kecuali yang mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.